Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu, ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Kita telah mempelajari ayat ke-22 dari surat Al-Hadid. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dhalika 'ala Allahi yasir. Di antara yang kita lewati pada pembahasan tafsir ayat ini, apa yang disebutkan oleh Ibnu Katsir bahwa ini mengandung bantahan terhadap kaum Qadariyah yang mengingkari takdir qayyim. Kewajiban seorang hamba beriman dengan takdir khairihi wa syarrih, takdir baik dan takdir buruk. Keimanan terhadap takdir menurut ahlus sunnah wal jamaah. Tidak sempurna keimanan seseorang terhadap takdir Allah sampai dia mengimani 4 perkara. Ada 2 derajat, setiap derajat ada 2 perkara. Semuanya 4 berarti. Yang pertama apa? Mengimani bahwa Allah SWT telah mengetahui segala sesuatu yang ditakdirkan itu, ya, dengan ilmunya yang azali, yang terdahulu. Sebelum terjadi. Semuanya telah diketahui oleh Allah Ta'ala. Yang kedua, Allah telah mencatat dalam kitab apa? Al-Lawhul Mahfuz. Kapan itu? 50 ribu tahun sebelum terciptanya langit dan bumi. Dengan Allah menciptakan Al-Qalam, pena pencatat takdir. Ketika tercipta pena itu, langsung Allah berbicara kepadanya, memerintahkannya menulis, dan pena itu juga berbicara, bertanya apa yang ditulis, dan Allah perintahkan, "Uktub ma huwa kainun ila yaumil qiyamah," tulislah segala sesuatu yang akan terjadi sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Kata Ibn Uthaymin, sampai hari kiamat. Adapun setelah hari kiamat, itu tidak tercatat dalam Al-Lawhul Mahfuz. Sampai terjadinya hari kiamat saja. Adapun yang kehidupan setelah di hari kiamat, di akhirat, itu tidak tercatat. Baik. Yang ketiga, bahwa semuanya terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya'a kana wa ma lam yasha' lam yakun. Masya'a, apa saja yang Allah kehendaki, karena pasti terjadi. Wa ma lam yasha', dan apa saja Allah tidak kehendaki, lam yakun, tidak akan terjadi. Ya, itu mesti. Kemudian yang keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan semua makhluk itu, segala yang ditakdirkan itu Allah yang menciptakannya dengan kudrahnya, dengan kekuasaannya. Termasuk perbuatan, amalan hamba-hamba Allah. Jadi yang pertama adalah menetapkan ilmu Allah as-sabiq al-azali yang terdahulu mengetahui segala sesuatu itu sebelum terjadinya. Yang kedua al-kitabah fil lahil mahfud, penulisan segala sesuatu yang ditakdirkan dalam al-lahil mahfud ila yaumil qiyamah sampai terjadinya kiamat. Kemudian yang ketiga al-masyiah, kehendak Allah yang menghendaki semuanya. Kemudian yang keempat ya khalquhu li tilkal asya bi qudratih, ya penciptaan seluruh makhluk itu oleh Allah Ta'ala dengan kudrahnya. Innallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Baik, mengenal kesesatan kaum Qadariyah. Kaum Qadariyah al-awwalun, generasi awal yang dikafirkan oleh Ibnu Umar yang muncul di Basrah ketika itu, mereka mengingkari apa? Tingkatan yang mana mereka ingkari? Tingkatan yang pertama. Tingkatan yang pertama mereka ingkari. Ya. Mereka mengatakan bahwa Allah tidak tahu kecuali setelah terjadi. Dan Ibnu Umar berlepas diri dari mereka dan menyatakan mereka bukan bagian dari Ibnu Umar. Jadi mereka dikafirkan. Generasi berikutnya, generasi mutaakhirin dari kaum Qadariyah, yaitu kaum Mu'tazilah yang mengingkari takdir, sudah menetapkan tingkatan yang pertama menyelisihi pendahulunya, tapi mereka mengingkari tingkatan yang mana? Tingkatan yang ketiga dan keempat. Mereka mengatakan yakni terkait dengan hamba Allah. Mereka mengatakan bahwa setiap hamba Allah itu punya kehendak sendiri yang berlaku di luar kehendak Allah. Dan hamba itu sendiri yang menciptakan perbuatannya di luar Allah subhanahu wa ta'ala, kekuasaan Allah ta'ala. Subhanallah, ini kesesatan luar biasa. Nah, tetapi kaum Qadariyah Mu'tazilah ini yang belakangan ini yang mengingkari Masyiah dan Al-Khalq ini diperselisihkan oleh ulama, apakah mereka fusaq, orang fasik, ataukah mereka juga kafir. Dinukil khilaf itu oleh Syekh Rabi' nah, di akhir kitab yang anda dapatkan di akhir kitab Al-Bayan. Nah, salah satu kitab rudud beliau Al-Bayan tentang kesesatan Ibrahim Ar-Ruhaili. Baik. Nah, jadi diingat baik-baik ya. Masalah ini salah satu usulul iman. Salah satu dari pokok-pokok iman. Dari mana? Tentang takdir. Kemudian ayat berikutnya. Likai la ta'saw ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Ini ya faedah, manfaat yang dirasakan, akan didapatkan jika beriman dengan takdir dengan sempurna. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang hikmah di balik penetapan takdir-takdir itu, mengetahui ya, mengimani adanya takdir-takdir itu. Likai la ta'saw, alam ta'liliyah, alam ta'liliyah yakni berfungsi dari segi makna, fungsi maknanya untuk penjelasan illat, faktor. Ya, kita harus mengetahui satu kalimat, satu kata, baik dia huruf atau yang lainnya, fungsi maknanya. Di samping itu juga ada fungsi i'rab. Nah, ini tadi fungsi makna. Fungsi maknanya adalah penjelasan illat faktor. Jadi diartikan agar, gitu, supaya. Adapun fungsi i'rabnya, ya, ini adalah harfu nasbin yang menasab bi an dengan an ba'daha, dengan an yang datang setelahnya. An-nya di mana? An-nya mana? An-nya adalah kai. Kai itu adalah an. Kai itu bermakna an. Jadi li kai, yakni li an la ta'sau. Nah, li an. Li kai. Jadi li, fungsi makna tadi kita tanya apa? Agar, supaya. Nah. Kai, kai bermakna an. Jadi li an la. Ya, li alla. Nah, jadi lam ini menasab dengan an yang datang setelahnya. Diantarai oleh la. La adalah harfu nafyin. Ya, harfu nafyin yani huruf yang berfungsi untuk menafikan, menepis, itu fungsi maknanya. Baik, dalam hal i'rab tidak ada fungsinya di sini. Nah, ta'sau ini fi'il mudhari', ya, karena dimasuki oleh an tadi, li an, yang diantara oleh la, ya. Ta'sau hilang nunnya. Aslinya ta'sauna, ta'sauna. Nah, yang sudah belajar nahwu tahu ini minal af'alil khamsah, ya. Nah, yang dirofa dengan thubut an-nun, dengan adanya nun. Tapi ketika dia dinasab dengan an setelah la, lam ta'lil itu, maka dia mansub, alamat nasbihi, tanda nasabnya adalah apa? Hafun nun, membuang nunnya. Oleh karena itu hilang nunnya di sini, menjadi likai la ta'sau. Karena nunnya dibuang tanda nasab, tanda dinasab oleh an. Likai la ta'sau artinya apa? Artinya agar kalian tidak berputus asa. Baik. Artinya apa? Agar kalian tidak berputus asa. Nah. Tidak menyesal. Tidak menyesal. Naam. Tidak menyesal dan tidak berputus asa, gitu ya. Naam. Kata Sa'di rahimahullah, fala ya'sau wa yahzanu. Naam. Mereka tidak menyesal dan tidak bersedih. Nah, Mu'kaimin di tafsirnya mengatakan wa makna ta'sau tandamu ala ma fatakum mimma tuhibbun. Nah, dan kelanjutan ayatnya likaila ta'sau ala ma fatakum, agar kalian tidak, ya, menyesal, sedih, ala ma fatakum, atas apa yang fatakum, luput dari kalian, dari apa-apa yang kalian sukai, Ada hal-hal yang kalian sukai, ingin mendapatkannya, ingin meraihnya, luput. Jika beriman kepada takdir, dia mengimani bahwa itu sudah tertulis dalam Al-Lahul Mahfuz, bahwa dia tidak meraih apa yang disukainya itu, akan luput darinya, sudah tercatat dalam Al-Lahul Mahfuz, maka tidak menyesal, tidak gundah dengan itu, sabar. Nah, wala tafrahu bima ataakum, dan agar kalian tidak berbangga diri, merasa bangga, merasa hebat, bima ataakum, dengan apa yang Allah berikan kepada kalian dari nikmat yang kalian dapatkan. Karena menyadari sepenuhnya bahwa itu datangnya dari Allah, itu telah ditakdirkan oleh Allah, telah tercatat dalam Al-Lahul Mahfuz bahwa akan dia dapatkan. Ai dikata mu'ahimin ai la tafrahu faraha batarin wastigna'in 'anillah bima atakum min fadlih, yaitu agar kalian tidak berbangga diri, merasa bangga ya dengan bangga yang bersifat bator, yaitu sombong, merasa hebat, sombong, kebanggaan, bangga diri yang sifatnya apa, mengandung unsur kesombongan, merasa diri hebat, bangga dengan dirinya, lupa dengan Allah Subhanahu wa Taala yang telah memberikannya. Naam, ini yang tercela, farha batar, bangga yang bersifat sombong, wastigna'in 'anillah, dan merasa tidak butuh kepada Allah. Ya. Lupa dia bahwa itu dari Allah, bima ataakum min fadli, dengan apa yang Allah berikan kepada kalian dari karunia-Nya. Lupa bahwa itu karunia dari Allah, seakan itu dengan kehebatan dia sendiri, padahal itu karunia dari Allah. Dia pun bangga diri, merasa hebat, sombong, ya, seakan tidak butuh kepada Allah, seakan itu dari dia sendiri. Nah, lupa bersyukur kepada Allah. Jadi yang pertama kesimpulannya, agar tidak menyesal, tidak bersedih hati, yaitu dengan bersabar. Yang kedua, agar tidak bangga diri dengan kebanggaan yang bersifat sombong, merasa hebat, seakan tidak butuh lagi kepada Allah. Ya. Karena seharusnya bersyukur dengan apa yang diberikan oleh Allah. Harusnya bersyukur. Nah, jadi supaya bersabar atas apa yang luput, supaya bersyukur atas apa yang didapatkan. Begitu kesimpulannya. Kata Ibn Uthaymin rahimahullah, fa idza alimta anna syai'a maktubun min qablu, jika Anda mengetahui bahwa sesuatu itu telah tercatat sebelumnya dalam Al-Lahul Mahfuz, fala tandamu alama fata, maka Anda tidak menyesal atas apa yang luput, li'annahu maktub, karena itu sudah tercatat dalam Lauhul Mahfuz. Mesti begitu ya kejadiannya. Wal maktubu la budda an yaqa, dan sesuatu yang sudah tertulis dalam Lauhul Mahfuz mesti akan terjadi. Wala tafrahu batara, fala tafrahu farha batarin wastigna'in, dan anda tidak bangga diri dengan bangga yang sombong dan merasa hebat ya, seakan tidak butuh kepada Allah. Idza ataaka Allahul fadla, jika Allah berikan karunia ya kepadamu, li'annahu min Allah, agar tidak seperti itu, karena itu dari Allah. Maktubun min qablu, sudah tercatat sebelumnya dalam Lauhul Mahfuz bahwa Allah akan memberikan itu kepadamu. Fakun mutawassiton, maka menjadilah orang yang pertengahan. Ya. Adil. Bersikap adil. Pertengahan. La tandamu ala ma madha, tidak menyesal atas apa yang lewat, yang luput. Wala tafrahu faraha batarin wastigna'in bima ataaka Allahu min fadli, dan tidak bangga diri merasa hebat ya, bangga yang mengandung kesombongan, dan seakan tidak butuh kepada Allah atas apa yang Allah berikan kepadamu dari karunia-Nya. Li'annahu min Allah, karena itu dari Allah. Kemudian Ibnu Utsaimin rahimahullah menyebutkan hadis sahih yang sudah sering kita dengar, namun di sini ada tambih ya yang penting juga dari Ibnu Utsaimin rahimahullah. Sebagian orang keliru menafsirkan hadis itu. Dalam hadis yang sahih kata beliau dari Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'minid dha'if." Seorang mukmin yang kuat, yakni kuat imannya, lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang dhaif, yang lemah imannya. Kata Ibnu Utsaimin, "Al-qawiyyu fi imanihi wa laysal qawi wa laysal qawiyya fi badani." Yaitu yang kuat pada imannya, bukan yang kuat pada badannya, fisiknya. Ya, jadi hadis ini bukan maksudnya mukmin yang kuat fisiknya lebih dicintai, lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah fisiknya. Apa kaitannya? Ya, fisik kuat, fisik lemah dengan kebaikan di sisi Allah dan kecintaan Allah kepada yang terkait dengan itu masalah keimanan. Nah, yang terkait dengan ya sisi kebaikan di sisi Allah dan besarnya cinta Allah kepada seorang hamba adalah imannya, bukan masalah fisiknya. Kata Ibnu Utsaimin rahimahullah, "Wa ashabur riyadati yaj'aluna hadha 'unwanan." Para penggemar olahraga, kata beliau, para penggemar olahraga mereka menjadikan ini sebagai slogan. Hadis ini dipetik jadi slogan, "Al-mu'minul qawi khairun wa habbu ila Allah minal mu'minid dha'if." Rajin olahraga biar kuat. Yang jago olahraga lebih disukai dan lebih dicintai oleh Allah, begitu. Lebih kuat rajin olahraga, kuat fisiknya, nanti lebih dicintai oleh Allah. Begitu. Naam, wa yaqul, dan mengatakan, "Al-muradu bil mu'minil qawi fi badani." Bahwa yang dimaksud al-muradu bil mu'minil qawi, yang dimaksud dengan mu'min yang kuat adalah fi badani, yang kuat pada fisiknya. Kata Syekh, wa hadha ghalat, ini salah menafsirkan hadis al-mu'minul qawi, mu'min yang kuat. Huna, di sini, wasfun, adalah sifat, penyifatan, ya'udu ila ma sabaqahu, kembali kepada yang telah lewat di awal hadis ya, wa huwa al-iman, yaitu al-iman. Nah, jadi al-qawi ya, secara ilmu nahwu al-qawi ini kan na'at ya, sifat al-mu'min mubtada'nya, al-qawiyyu na'at, sifat menyifati al-mu'min. Jadi seorang mu'min disifati al-qawi, kuat. Kuat apanya? Kuat keimanannya. Mu'min yang kuat imannya. Menyifati al-mu'min. Mu'min itu orang yang beriman. Jadi kuat imannya. Begitu. Ya. Al-mu'min al-qawi khairun wa habu ilallah min al-mu'min al-da'ifi. Jelas ya? Jadi benahi kekeliruan memaknai hadis. Wa fi kullin khair, dan pada masing-masing ada kebaikan. Nabi alaihi salatu wasalam setelah mengunggulkan mukmin yang kuat imannya lebih baik daripada mukmin yang lemah imannya, kemudian menyusulkan wa fi kullin khair, kalimat wa fi kullin khairun, dan pada masing-masingnya ada kebaikan. Ya. Karena jangan sampai ketika mendengar hadis itu ada yang menyangka berarti mukmin yang lemah imannya tidak ada kebaikannya sama sekali, maka waham, ya, salah sangka yang mungkin muncul itu ditutup rapat-rapat oleh Nabi dengan mengatakan wa fi kullin khair, pada masing-masingnya ada kebaikan. Jadi meskipun lemah imannya, selama dia beriman masih termasuk mukmin, meskipun lemah imannya masih ada kebaikan padanya, meskipun lebih kecil kebaikannya daripada yang imannya besar, yang imannya kuat. Nah, kemudian kelanjutan hadis akan sampai pada apa yang terkait dengan ayat ihris ala ma yanfa'uk, semangatlah, perhatianlah atas apa yang bermanfaat bagimu. Wasta'in billah, mohonlah pertolongan kepada Allah. Wala ta'jaz, jangan merasa lemah. Wa in asabaka syai'un, jadi berusaha, semangat, perhatian untuk mengejar apa yang bermanfaat. Ya. Upayakan bisa mendapatkan hal itu. Setelah dipastikan itu bermanfaat, maka diupayakan mendapatkannya. Wasta'in billah, mohon pertolongan kepada Allah agar bisa meraihnya. Kemudian sungguh-sungguh mengejarnya, mengupayakannya. Wala ta'jaz, jangan merasa lemah. Ya. Jangan pesimis, harus optimis. Ya. Berusaha keras. Wa in asabaka syai'un, bersama dengan itu apabila menimpamu sesuatu di luar dugaan, ya, di luar yang diinginkan, sudah berusaha yang bermanfaat yang diinginkan, ternyata malah kena sesuatu yang tidak disukai, kena musibah. Fala taqul, maka jangan katakan lau anni fa'altu kada lakana kada wa kada, sekiranya, seandainya saya melakukan ini demikian, sungguh hasilnya demikian dan demikian. Jangan. Sudah, itu sudah terjadi. Sudah tidak bisa dirubah. Sudah tidak bisa diubah. Ya? Itu sudah tercatat dalam Allahul Mahfuz. Sudah ditakdirkan oleh Allah, dikehendaki oleh Allah dan tercatat dalam Allahul Mahfuz bahwa Anda akan melakukan ini dan itu dan hasilnya begini dan begitu, Anda akan terkena ini dan itu. Sudah. Sabar. Walakin kul, jadi jangan ucapkan kalimat penyesalan seperti tadi. Ya, nah ini makna likaila ta'saw, agar kalian tidak menyesal, dan jangan ungkapkan penyesalan itu dengan seandainya saya melakukan ini dan ini, tentunya hasilnya lain. Seandainya, jangan. Ucapan dalam bentuk penyesalan seperti itu tidak boleh. Walakin kul, akan tetapi katakan qaddarallahu wa ma syaa fa'ala. Ya, ini ucapan orang yang sempurna keimanannya terhadap takdir. Qaddarallahu wa ma syaa fa'ala. Allah telah menakdirkan dan apa yang Allah kehendaki, ya, Allah melakukannya. Atau bacaan yang kedua bisa juga qadarullahi wa ma syaa wa ma syaa fa'ala. Qadarullahi. Qadarullahi di dhamma ra, tapi jangan ditasydid dalnya. Isim, jadikan isim. Qadarullahi. Alha pada lafzul jalalah di kasrah. Qadarullahi. Ini takdir Allah, itu maknanya. Ini takdir Allah. wa ma syaa'a fa'ala, dan apa yang Allah kehendaki pasti Allah lakukan. Jadi bisa qaddarallah, ditasdid dalnya qaddarallahu, ra-nya di fathah, ha lafzul jalala al ha di dhamma, qaddarallahu wa ma syaa'a fa'ala. Ya, Allah menakdirkan ini, telah menakdirkan ini, Allah telah menakdirkan ini, dan apa yang Allah kehendaki pasti Allah lakukan. Atau bisa juga yang kedua, versi yang kedua, qadarullahi, qadarullahi wa ma syaa'a fa'al. Ini takdir Allah, dan apa yang Allah kehendaki pasti Allah lakukan. Itu yang diucapkan. Baik, fa inna law taftahu 'amala syaitan, karena sesungguhnya kata lau, sandainya, ya, ucapan seperti itu taftahu akan membuka amal syaitan, amalan setan, ya, menjerumuskan dalam al-i'tirad ala qadarillah, menentang takdir Allah, ya, seakan tidak terima takdir Allah, padahal itu sudah tercatat dalam Lauhul Mahfuz. Baik. Oleh karena itu kata Ibnu Qayyim rahimahullah, dikatakan, ya, biasa kita dengar ungkapan, ya, dawamul hal minal muhal, dawamul hal minal muhali, dawamul hal minal muhal, terus menerusnya keadaan seperti itu. Keadaannya begitu terus setiap hari. Tiap hari seperti itu. Terus seperti itu. Terus susah hidupnya. Susah. Susah terus. Ah, itu minal muhal, itu termasuk perkara yang mustahil. Tidak ada orang yang susah terus hidupnya. Mesti akan ada juga nanti gembiranya, senang. Ya. Baik. Begitu. Begitu pula tidak ada orang yang senang terus. Mesti ada juga nanti, ya, susahnya. Karena silih berganti dalam kehidupan antara nikmat dan musibah. Baik, yang penting ketika nikmat datang bersyukur. Ketika musibah datang bersabar. Likai la ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima ataakum. Bersabar ketika luput, ya, bersyukur ketika dapat. Tidak menyesal, ya, sampai kemudian berputus asa. Tidak juga bangga dengan bangga sombong, merasa hebat, lupa kepada Allah Ta'ala. Ya, itu dawamul hal minal muhal. Juga kata Ibn Qayyim, watagirul hal minal muhal. Watagirul hal minal muhal. Tagirul hal, merubah keadaan yang sudah terjadi, sudah realitas di depan mata, ya, minal muhal, merubah sesuatu yang sudah terjadi itu mustahil, tidak mungkin, tidak mungkin dibalik ke belakang waktu itu, tidak bisa, waktu itu ke depan terus berjalan, tidak bisa balik ke belakang, mustahil berpikir dibalik ke belakang kemudian diubah, tidak seperti itu, tidak bisa, itu mustahil. Ya, waktu akan berjalan terus ke depan sampai hari kiamat. Apa yang luput sudah sabar. Ya, kena musibah, qadarullah ma syaa fa'al, qadarullah wa ma syaa fa'al. Dapat nikmat alhamdulillah pada hari ini. Ya. Kehidupan hamba antara itu, antara musibah dan nikmat, maka antara sabar dan syukur. Nah, idza utiya syakar, jika diberi bersyukur, wa idza ibtulya sabar, jika diuji maka sabar. Likai la ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima ataakum. Barakallahu fikum. Naktafi bihadza. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.